audiobuku.com mempersembahkan Legenda Jaka Tarub. Cerita rakyat Jaka Tarub adalah dongeng rakyat Nusantara yang sangat populer di Indonesia. Kisah ini berputar pada kehidupan tokoh utama yang bernama Jaka Tarub, yang setelah dewasa diberi gelar Ki Ageng Tarub sebagai leluhur dinasti Mataram dalam babad Tanah Jawi. Disusun oleh tim audiobuku, dibawakan oleh tim Hari Lab Studio. Selamat mendengarkan. Pada zaman dahulu di sebuah desa di daerah Jawa Tengah, hidup seorang pemuda bernama Jaka Tarub. Ia tinggal bersama ibunya yang biasa dipanggil Mbok Randa. Ayahnya sudah lama meninggal. Sehari-hari Jaka Tarub dan Mbok Randa bertani padi di sawah. Pada suatu malam, di tengah tidurnya, Jaka Tarub bermimpi mendapat istri seorang bidadari nan cantik jelita dari kayangan. Begitu terbangun dari tidur, ternyata aku cuma mimpi. Mimpiku indah sekali dan nampak jelas terbayang di ingatanku. Duh, ku jadi tidak bisa tidur lagi. Aku keluar sajalah. Bintang-bintang itu indah sekali. Sesaat Jaka Tarub sedang melamun, tiba-tiba terdengar ayam jantan berkokok menandakan hari sudah pagi. Ibu Jaka Tarub pun terbangun dari tidurnya. Di mana Jaka Tarub ya? Kok sudah tidak ada di kamarnya? Oh, itu dia. Pagi-pagi sudah duduk melamun di depan rumah. Apa yang sedang dia pikirkan ya? Apa dia memikirkan ingin segera berumah tangga? Teman-teman sebayanya pun rata-rata telah menikah. Kasihan anakku. Aku harus membantu Jaka Tarub mencari istri yang baik untuknya. Siang hari ketika Mbok Randa sedang berada di sawah, tiba-tiba Pak Ranu pemilik sawah sebelah menghampirinya. Mbok, mengapa anakmu sampai saat ini belum menikah juga? Entahlah. Ada apa kau menanyakan itu, Pak Ranu? Tidak ada apa-apa, Kumbok. Aku bermaksud menjodohkan anakmu dengan anakku, Laraswati. Hah? Mendengar niat Pak Ranu yang baru saja diutarakan, ia sangat senang. Laraswati adalah seorang gadis berparas cantik yang tutur katanya lemah lembut. Ia yakin kalau Jaka Tarub mau menjadikan Laraswati sebagai istrinya. Walaupun demikian, Mbok Randa tidak ingin mendahului anaknya untuk mengambil keputusan. Biar bagaimanapun, ia menyadari kalau Jaka Tarub sudah dewasa dan mempunyai keinginannya sendiri. Aku setuju, Pak Ranu. Tapi sebaiknya kita bertanya dulu pada anak kita masing-masing. Iya, baik. Saya pikir apa yang dikatakan Mbok Randa benar. Nanti kita coba tanyakan pada anak kita masing-masing. Hari berganti hari. Mbok Randa belum juga menemukan waktu yang tepat untuk membicarakan rencana perjodohan Jaka Tarub dan Laraswati. Ia takut Jaka Tarub tersinggung. Mungkin juga Jaka Tarub telah memiliki calon istri yang belum dikenalkan padanya. Lama-kelamaan Mbok Randa lupa akan niatnya semula. Jaka Tarub adalah seorang pemuda yang sangat senang berburu. Ia juga seorang pemburu yang handal. Keahliannya itu diperolehnya dari mendiang ayahnya.